Halaqah yang ke-9, penjelasan kitab Al-Qawaidul Arba' karangan Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Beliau rahimahullah mengatakan Al-Qaidatul Ula, kaidah yang pertama, an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan muqirruna anna Allah huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi al-mumit al-mudabbir li jami'i al-umur. Beliau mengatakan kaidah yang pertama adalah engkau mengetahui bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan, mereka meyakini, mengakui bahwasanya Allah dialah Al-Khaliq yang Maha Pencipta, Ar-Raziq yang Maha Memberikan Rezeki, Al-Muhyi Al-Mumit yang menghidupkan dan mematikan, Al-Mudabbiru li jami'il umur, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang mengatur seluruh perkara ini. Ini adalah kaidah yang pertama yang ingin beliau sampaikan kepada kita semua. Apa itu? Hendaknya kita mengetahui sebagai seorang muslim bahwasanya orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah SAW, siapa mereka? Yaitu orang-orang musyrikin di zaman beliau. Di antaranya adalah orang-orang Quraisy, kaum beliau sendiri. Engkau mengetahui bahwasanya mereka yang diperangi oleh Rasulullah SAW bersama para sahabat. Perlu diketahui bahwasanya mereka, yaitu orang-orang musyrikin tersebut, muqirrun, mereka menyatakan, mereka mengakui, mereka meyakini bahwasanya Allah SWT dialah yang menciptakan. Ini diyakini oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang musyrikin. Ar-Raziqu, dan bahwasanya Allah SWT dialah yang memberikan rezeki. Kemudian beliau mengatakan Al-Muhyi wal-Mumit, mereka meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah SWT. Al-Mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur seluruh perkara ini, yang mengatur alam semesta. Wal mudabbiru li jami'il umur, yang mengatur seluruh perkara ini. Orang-orang Quraisy juga meyakini dan mengakui bahasanya yang mengatur alam semesta ini tidak ada selain Allah SWT. Kemudian beliau mengatakan walam yudakhiluhum dhalika fil Islam, akan tetapi keyakinan dan akidah orang-orang musyrikin Quraisy yang mereka meyakini bahwasanya Allah yang mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, ternyata ini, kata beliau, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Keyakinan tersebut tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Seandainya keyakinan ini memasukkan mereka ke dalam agama Islam, tentunya tidak akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya keyakinan bahwasanya Allah itu mencipta, memberikan rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan dan mematikan, ini memasukkan mereka ke dalam agama Islam, menjadikan mereka Islam seperti yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, tentunya tidak akan diperangi oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Namun ternyata Rasulullah SAW dan para sahabat tetap memerangi mereka, menunjukkan bahwasanya keyakinan ini tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Dan ini pengetahuan yang tidak banyak diketahui oleh saudara-saudara kita. Mereka mendengar dari gurunya, mendengar dari orang tuanya, bahwasanya orang-orang Quraisy mereka adalah orang yang menyembah berhala, menyembah ini dan menyembah itu, seakan-akan mereka tidak mengenal siapa Allah SWT. Oleh karena itu di sini beliau ingin memberikan nasihat, memberikan pengetahuan kepada kita yang mungkin tidak kita ketahui. Ketahuilah bahwasanya orang-orang musyrikin ternyata mereka juga mengakui bahwasanya Allah yang mencipta seperti kita, dan bahwasanya Allah yang memberikan rezeki, dan bahwasanya Allah yang mengatur alam semesta. Namun yang demikian tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Berarti di sana harus ada sesuatu yang memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Ternyata keyakinan ini tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Lalu apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW dari mereka, nanti insyaAllah akan kita sebutkan. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.